Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qana fi din rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan dan menyelesaikan dari pembahasan kita di matan manzumah al-Jazriyah ini. Selesai dari kita membahas tentang maqtu, mausul, kemudian juga ta' babu ta'at, tentang huruf ta', kemudian berikutnya adalah di hamzatul wasl. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wabda bi hamzil wasl min fi'lin bi dham إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن ما ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم ما اثنتين وحاذر الوقف بكل الحركة illa idza rumta fa ba'dul harakah. Ini sudah bab berikutnya, bab raum ya. Hanya hadir ini sudah beda ya, bab yang beda. Qala wabda bi hamzil wasli min fi'lin midham, dan mulailah dengan hamzatul wasl dari fi'il bidham dengan dhammah. In kana thalithun minal fi'li yudham, jika thalithun minal fi'l, huruf yang ketiga dari fi'l itu di dhammah. Waktirhu, dan kasrakanlah halal kasri, ketika di kasra, dalam keadaan kasra. Wal fathi, demikian pula fathah. Wa fil asma'i ghairal lami kasruha wa fi, dan pada isim selain lam maka di kasrahnya adalah mencukupi ini. Kasruha wa fi, ini sempurna. Ibnin, berikutnya ibnin, ibnatin, imriin, itsnainin ya. Ibnin satu, ibnatin, ibnin sama dengan ibnatin ya. Dua, imriin, tiga, itsnaini ya. Empat, imra'atin, lima, dan ismin ya. Ma'atnataini, ismin ya. Kemudian yang ketujuhnya adalah itsnataini. Kemudian wahadil waqta, ini sudah bab yang lain. Baik. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwasanya hamzah dalam kalimat bahasa Arab ini terbagi menjadi dua. Dan ini pada awal kalimat. Bahasanya hamzah di awal kalimat terbagi menjadi dua ya. Ada hamzatul wasl, dan yang kedua hamzah al-qata. Al-hamzatu hamzatu ya. Alhamzah fi awal al-kalimah, fi awal al-kalimah ala naw'ain. Satu, hamzatul qata, hamzah qata. Yang kedua, hamzah al-wasl ya. Ada dua. Yang pertama, hamzah dalam awal kalimah ada terbagi menjadi dua. Yang pertama, hamzatul qata. Apa itu hamzah qata? Hamzah qata ini adalah hamzah yang dibaca atau ditetapkan ketika di awal kalimat. Ini. Demikian pula ketika di tengah kalimat atau di awal bacaan tetap terbaca. Ketika di tengah kalimat atau di tengah jumlah juga tetap terbaca. Ini qata. Ya. Ini hamzah qata. Adapun yang kedua hamzah wasal, ya, adalah hamzah yang ditetapkan ketika di awal, yakni dibaca, terbaca ketika di awal kalimat saja, ketika di awal bacaan. Dan itu akan hilang ketika di tengah kalimat ini, ya. Baik. Ini hamzatul wasal. Pembahasannya adalah hamzah al-wasal. Adapun hamzah qata ini hamzah yang tetap terbaca baik ketika di awal bacaan atau ketika di tengah, ya. Di tengah-tengah jumlah. Ini hamzah qata, maka ini bukan pembahasannya. Pembahasan kita adalah di hamzatul wasal. Dan hamzatul wasal ini dikatakan wahiyal hamzatul lati ji'a biha likai yutawassalu biha ilan nutfi bisakin wa tathbutu fil ibtida' wa tasqutu fi darjil kalam. Itu hamzah yang didatangkan agar bisa menyambung, ya, dengan hamzah ini ilan nutqi bisakin, untuk mengucapkan huruf yang disukun. Wa tathbutu fil ibtida', dan ini akan terbaca ketika di awal kalimah atau ketika di awal jumlah, dan akan hilang, akan jatuh ketika di tengah-tengah kalam. Ya. Ini hamzatul wasal. Ya. Kemudian sebab penamaannya, dan dalam hal ini apa namanya terjadi khilaf tentang asal, dikatakan waktu di fi asliha, dan diperdebatkan tentang asalnya ini dari mana. Faqila innaha wudi'at hamzah, mengatakan harusnya diletakkan dengan hamzah. Waqila inna asluha al-alif, dapat juga mengatakan asalnya adalah alif. Haitu anna tasqutu alifan fi mithli Allah, mengatakan aslinya adalah alif bukan hamzah. Yang jelas intinya hamzah wasal ini hamzah yang ada tapi tidak terbaca ketika di tengah kalimat, ya. Dan ini menjadi apa namanya kaidah, ya, atau menjadi simbol bagi orang-orang yang mutasattir, ya. Istilah mereka, jadilah seperti hamzah wasal, delik, ya, sembunyi tangan. Nah, ini, ya. Ini. Jadilah seperti hamzah wasal yang ada tapi tidak ada. Adanya jelas tapi tidak ada, ya. Ini orang yang suka main sembunyi-sembunyi, ya. Dengan tamrin sirri dan semisalnya, ini orang-orang harfiyin umumnya, ya. Seperti ini, ya. Maka Islam tidak mengajari seperti itu, ya. Wadih. Islam ini datang dengan wadih, jelas, ya. Al-haqqu ablaj wal batilu lajlaj. Ya, yang hak adalah terang benderang, sangat cerah. Lailuha kana hadiya, kan gitu, ya. Rasulullah mengabaha orang sahabat menjelaskan katanya tarakana alal mahajjatil bayda lailuha kana hadiya. Malam itu seperti siangnya. Maka Islam alhamdulillah manhajnya adalah wadih. Tidak ada gumuh, tidak ada perlu disembunyikan, ya. Tidak ada perlu ditutup-tutupi, ya. Ini prinsipnya. Bukan model hamzah wasal, ya. Ini. Ini. Ini harfiin banyak adalah dengan itu hamzah wasal katanya. Jadilah seperti hamzah wasal. Ini. Ada tapi tidak ada. Ada tapi tidak terlihat. Adanya jelas ada. Nah, sekarang begitu orang, oh tidak ada, ada. Akhirnya adalah jelas ada, ya. Kalau kemudian kita melihat dengan kacamata basirah, ya, yang dengan kacamata manhajnya ahlus sunnah, semuanya akan terlihat jelas. Ini akan terlihat jelas, alhamdulillah, ya, dengan ahlus sunnah, dengan sunnah kita bisa melihat semuanya, ya. Baik, ini hamzatul wasal. Kemudian Ya intinya bahasanya hamzah wasal adalah seperti itu, yang terbaca ketika dibunyikan di awal kalimat dan tidak akan terbaca ketika di tengah kalimat. Qala halat hamzah wasal fi awal al-fi'l. Keadaan hamzah wasal di awal fi'il, kata kerja. Pertama tudham. Ya. Idza kana thalithul fi'l madhmuman bi dhammah. Asliyah. Yang dikatakan menjadi wabda bi hamzil wasli min fi'lin bi dham au yudham, ya. Mulailah dengan hamzah wasal dari fi'il yang bi dhammah. Ya, tudham idza kana thalithul fi'l madhmuman bi dhammah. In kana thalithu min al-fi'li yudham. Ya. Jika thalith min al-fi'l adalah li dhammah. Dan ini kondisi yang pertama, tudhammu idza kana thalithul fi'l. Hamzatu wasalnya itu di dhammah. Ini apa namanya? Kepada penanya tadi yang mengikuti dari apa? Dunia maya ini. Tolong diperhatikan ini ya. Nah, ini ya. Halat hamzatul wasal fi awalil fi'l. Kondisi dan keadaan hamzah wasal di awal kata kerja. Yang pertama di dhamma ketika thalithul fi'l, yani huruf ketiga dari kata kerja itu adalah di dhamma dengan dhamma yang asli. Seperti ud'u, undur, usdud, ini ya. Ini contohnya. Kemudian yang kedua, tuksar. Tuksaru di kasrah hamzah wasalnya di kasrah kapan? Idza kana thalithul fi'li madhmuman bi dhammatin ghaira asliyah. Di kasrah jika huruf ketiga dari kata kerja itu di dhammah dengan dhammah yang bukan asli. Ya. Wadzalika fi arba'i kalimat. Hal itu pada empat kata. Ya. Yang pertama imshu. Ya. Imshu. Berarti kan? Imshu. Dhammahnya shin bukan dhammah asliyah. Ya. Tapi beda pada udu. Ya. Ini dhamma asli. Ya. Aslinya adalah ud'u. Ya. Ud'u aslinya ya. Wawunya dihilangkan ya. Undur juga jelas ini. Usdud. Ini dhamma asli. Da'a yad'u karena fi'il amr di sini kembalinya kepada fi'il mudhari'nya. Da'a yadu nazara yanzuru. Berbeda pada yang kedua ini di kasrah jika huruf ketiganya dhammahnya bukan dhamma asli. Ini pada empat kata. Pada imshu. Shin ya dhammahnya shin. Ini aslinya adalah kasrah ya. Masya yamshi. Ya. Asli dari masya yamshi. Ini bukan kasrah, bukan dhamma asli. Kemudian yang kedua ituni. Ya. Ituni. Bahasanya ituni. Ini juga bukan asli tu. Di sini bukan dhamma asli. Ya. Aslinya ti. Ata ya'i. Dari ata ya'i. Kemudian juga ha? Ibnu juga ya. Sama dari bana yabni binaan ya. Juga iqdhu ya juga sama ini pada empat kalimat ya. Fa innal asla imshiyu ini ya. Asalnya pada imshu adalah imshiyu. Jadi masya yamshi. Kemudian itu ni. Asalnya adalah itiyu. Itiyu. Ya. Ini sorof ya, melihat pada belajar sorof ini. Juga ibnu dengan ibniu. Jadi bana yabni ibniu. Juga iqdu dengan iqdiu. Ya. Ini yang kedua. Hamzatul wasl di kasrah jika huruf ketiga di dhamma bukan dhamma asli pada empat kalimat imsu, ituni, ibnu dan iqdu. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga wa tuksaru idza kana thalithul fi'li maksuran. Ya. Yang ketiga hamzah wasal di kasrah. Ya. Jika thalithul fi'l huruf ketiga dari kata kerja itu di kasrah. Ya. Yang ketiga di kasrah karena huruf ketiganya adalah di kasrah. Seperti idrib. Ya. Jadi dharaba yadribu. Yadribu. Ya. Tsalitsul fi'l. Ya. Maka ini pada fi'il amr ya, kembalinya adalah kaidahnya kepada fi'il mudhari'nya yadribu ya. Maka dharaba yadribu dari fa'ala yaf'ilu ya, dari wajan fa'ala yaf'ilu if'il ya. Menjadi if'il ya. Ini yang ketiga. Jadi tidak fa'al yafilu afail enggak ada ya. Yang keempat wa tuksaru aywan dan yang keempatnya di kasrah juga idza kana thalithul fi'li maftuhan. Jika huruf ketiga dari kata kerja itu adalah di fathah. Misal i'malu intaliqu ya. I'malu. Ini dari amila ya'malu i'mal intalaqa yantaliqu ya. Intalaqa yantaliqu intaliqu ya. Huruf ketiga adalah di fathah. Jelas ini ya. Empat kaidah pada hamzatul wasal di fi'il ya. Hamzatul wasal pada fi'il. Ya, di sini adalah fi'il amr saja. Karena madhi dan mudhari tidak ada. Ya. Madhi dan mudhari ini tidak punya karena tidak punya hamzah. Ya. Tidak punya hamzah wasal tidak punya. Ya. Karena kalau ada pada fi'il mudhari ini hanya ini kalau ada pada fi'il madhi berarti itu adalah min bina'il fi'il. Ya. Termasuk baik apa dari bangunan fi'il itu sendiri atau kata kerja. Kalau ada pada fi'il mudhari berarti itu adalah mudhara'ah ini dari apa namanya pengganti dari anak ya. Ini pada fi'il amr yang pertama di dhammah hamzatul wasalnya ya pertama di dhammah ingat-ingat ya pertama di dhammah jika huruf ketiganya adalah dhamma asliyah. Selebihnya 2 3 4 semuanya di kasrah. Jika apa huruf ketiganya di kasrah yang kedua, huruf ketiganya dhamma tapi bukan dhamma asli. Kemudian yang ketiga dan keempat, jika huruf ketiga itu di fathah atau di kasrah sama ya. Di kasrah atau di fathah ya. Ini hamzatul wasalnya adalah di kasrahnya pada tiga yang terakhir. Maka ini kaidahnya kembali kepada belajar sorof. Ya. Dan ini belajar bahasa Arab. Ya. Maka ini hubungannya itu. Ya. Tapi ini sebagai kaidah empat ini. Ya. Kemudian yang kedua, jika hamzatul wasal pada isim. Ya. Hamzatul wasal fil asma. Ya. Hamzah wasal pada isim. Yang pertama, tuksaru hamzatul wasl fil asma'is sama'iyyatil asyrah. Ya. Di kasrah hamzah wasl ini pada isim sama'i yang 10. Kalau namanya sama'i itu tinggal hafalan saja. Enggak ada kaidah sudah, ya. Pokoknya itu kenapa kok? Ya itu yang didengar dari orang Arab ngomong begitu, ya. Ini sama seperti pada kaidah isim masdar. Isim masdar kaidahnya ada, tapi dalam istikmalnya tidak ada. Kaidahnya ada, maksudnya fa'lun diantaranya kan. Tapi dalam istikmal, dalam penggunaan, tetap kembali kepada sama'i. Ya. Kepada sama'i. Ya. Kalau fa'ala yaf'ulu fa'lan. Ya. Tapi tidak ada. Jadi kata bayak tubuh katban tidak ada. Ya. Kaidahnya fa'lan. Tapi tidak ada kemudian dalam anunya dengan katban tidak ada. Padahal kitaban atau kitabatan. Ya. Kitaban atau kitabatan. Ya. Ini sama'i. Kalau sama'i ini ya sudah apa yang kita dengar. Ya. Jadi ini memang kembali kepada asal bacaan Al-Quran seperti itu. Ya. Adalah talaqqi dan talaqqinya adalah sama'i dan itu adalah kaidah dalam Al-Qur'an, ya. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Sudah jangan ngeyel, ya. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Ya. Jika kami bacakan, maka fattabi' Qur'ana, ikutilah bacaan itu, ya. Ini kaidah dalam Al-Qur'an, ya. Kan begitu, ya. Ini, ya. Baik, ini yang pertama, ya. Tuksaru hamzah bil asma as-sama'iyyatil asyrah. Di kasrah hamzah wasal ini pada isim-isim yang 10 yang sama'i. Minha sab'atun fil Qur'an. Di antara 10 itu ada 7 yang ada dalam Al-Qur'an, yaitu di sini disebutkan oleh Al-Jazari, ya. Ibnin ma'abnatin ri'in wa tsnaini wa imra'atin wa min ma'atnataini. Ismun, ibnun, ibnatun, isnani, isnatani, imru'un, dan imru'atun. 3 berpasangan, 1 menyendiri. Ya. Ibnun dengan ibnatun. Isnani dengan isnatani. Ya. Imru'un dengan imru'atun. Nah, kemudian ismun. Ini 7 yang sebutkan ibnin ma'abnatin ma'abnatin ri'in wa tsnaini wa imra'atin wa ismin ma'atnataini. Ini yang Ibnu Jazari rahimahullahu taala menyebutkan, ya. Kemudian tambahannya adalah pada istun itu namanya, pada istun, ya. Kemudian imanun dan ibnumu. Yang masyhur itu adalah dengan istun, ya. Pada istun. Ini yang tambahan. Dan ini pada sorof. Yang bahas adalah sorof. Ilmu sorof. Tapi ini saja. Jika Ibnu Jazari menyebutkan 7. Ini katanya dengan tajwidul Quran, makanya cukup yang di dalam Al-Quran saja, ya. Yang lainnya enggak usah, ya. Tapi sekedar sebagai faedah saja, ya. Maka Ibnu Jazari rahimahullahu taala menyebutkan yang 7 saja yang ini tersebut dalam Al-Quran. Qala, kemudian ini yang pertama, hamzatul wasl pada isim. Kemudian yang kedua, wa tuksaru hamzatul wasl fil asma'il qiyasiyah fi masadiril af'al al-khumasiyah. Bi kasrah hamzah wasal pada isim yang qiyasi. Artinya qiyasi di sini berwajan. Ada timbangannya pada masdar fi'il yang khumasi, yang 5 hurufnya. Pada kata benda, masdar itu kata benda, ya. Dari fi'il yang 5 hurufnya. Yang 5 hurufnya berarti tsulatsi mazid bi harfain. 3 ditambah 2. Ya, 3 huruf ditambah 2. Pada contohnya adalah iftira'an, iftira'un. Maka tidak aftara'un tapi iftira'un. Kaidahnya isim apa masdar kumasi, ya. Bentuk masdar yang lima hurufnya. Iftara yaftari. Jadi wazan ifta'ala yafta'ilu. Ya, ifta'ala yafta'ilu. Oke, ini dari wazan fi'il tadi ya. pada wazan qiyasi yang lima hurufnya dari wazan ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu. Ya. Yafta'ilu. Nah, jadi kiasnya pada tadi iftara yaftari. Nah, jadi masdarnya dari iftal yaftailu ifti'alan, kan? Ifti'alan. Nah, jadi iftira'an. Iftira'an. Ya. Ifta'al yafta'ilu iftara. Maka lihat apa hurufnya. Iftara yaftari. Ya. Ifta'ala ada alif, fa, ta, ain dan lam, kan lima. Iftara juga demikian. Alif, fa, ta, ra dan ya. Aslinya ada iftara ya. Yaftari yu. Ifti'alan. Iftirayan harusnya. Ya. Iftirayan. Ini nanti bahasanya adalah pada iklal. Ya. Yang huruf illat. Nyatanya. Ya. Baik. Ini yang disebutkan. Pada Fatuk saruham jatul wasa fil asma'il qiyasiyah fi masadiril afailil khumasiyah mislu iftara iftira'an. Kemudian juga wasudasiyah juga yang enam hurufnya seperti istikbaran tadi lafaz istaf'ala yastafilu istif'alan, ya. Istakbara yastakbiru istikbaran, ya. Maka ini hamzahnya, hamzah wasalnya di kasrah. Ini yang kedua pada isim, ya. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, ya, hukum yang kedua atau yang ketiga ini, tuftahu hamzatul wasl fi harf al. Kalau tadi pada isim, pada fi'il ada empat, ya, di dhamma, kemudian yang ketiga terakhir di kasrah, kemudian pada isim ada dua, ya, yang sama'i dengan yang qiyasi, yang sama'i. Tujuh ada di dalam Al-Quran. Ismun, ibnun, ibnatun, itnan, itnatan, imrun dan imra'atun. Kemudian yang qiyasi pada yang humasi dan sudasi. Yang lima hurufnya dan yang enam hurufnya. Seperti iftira'an, wazan ifti'alan. Dan wazan istif'alan, ya, istikbaran. Kemudian yang ketiga pada harf tuftahu hamzatul wasl fi harfi al daiman. Di fathah hamzatul wasl pada al ta'rif. Pada al ma'rifah, ya. Selamanya. Ya. Seperti alladhi al qiyamah asy-syams, ya. Gitu ya. Ini ya pada yang ketiga pada al, yang hukum yang ketiga pada al, ya. Maka ini selamanya dibaca fathah, ya. Hamzahnya adalah di fathah hamzah pada al. Baik itu al syamsiyah atau al qamariyah, juga al yang masuk pada isim di sini pada apa? Pada isim mausul, ya. alladhi. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tiga hal hukum daripada apa hamzah wasl ya. Nujajari rahimahullahu taala berikan kaidah pertama, wabda bihamzil wasli min fi'lin yudham in kana thalithun min al-fi'li yudham. Ini didhamma pada ketika dhammanya didhamma asliyah. Waktirhu halal kasri, dan kasrokana ketika di kasra dan juga di fathah. Ini dua yang ketiga disebutkan. Lasma ghairalam kasruha wafi. Ya. Yani di kasr hamzah terwasal ketika di awal, jika dibeda atau di awal fi'il. Jika huruf ketiganya adalah di kasr. Tadi sudah dibahas ya. Jadi ringkasnya bahwasanya hukum hamzah wasal ini ada tiga. Ya. Yang pertama pada isim, yang pertama pada fi'il ada empat ketentuan. Yang kedua pada isim ada dua. Kemudian yang ketiganya pada al-ta'rif atau pada al-syamsiyah atau qamariyah. Ya. Pada fi'il tadi sudah kita bahas. Yang pertama jika huruf ketiganya adalah di dhamma dengan dhamma asriyah. Kemudian yang kedua, tiga dan empat semuanya di kasrah. Jika yang pertama huruf ketiganya di dhamma tapi dhamma bukan asli. Kemudian yang kedua jika huruf ketiganya adalah di fathah atau di kasrah. Ya. Gampang ini kaidahnya ya. Ini yang pada fi'il. Kemudian yang pada isim juga jelas, yang pertama samai, yang kedua adalah qiyasi. Yang samai tujuh ini ada dalam Al-Qur'an ya. Ismun. Kemudian untuk mengingatkan gampang, satu terpisah, tiga berpasangan laki dan perempuan. Ibnun dengan ibnatun, imru'un dengan imra'atun, isnani dengan isnatani. Ya. Ini tiga berpasangan, yang satu beri sendiri. Ya. Ismun, ibnun, ibnatun, imru'un, imra'atun, isnani, isnatani. Kemudian yang pada isim, ya, yang kedua ini yang qiyasi. Qiyasi artinya adalah mengikuti wazan. Ya, ada samai, ada qiyasi, mengikuti wazan. Dan wazan ini pada yang khumasi dan sudasi. Ya. Khumasi dan sudasi atau thulatsi majid bi harfain atau thulatsi majid bi thalathati ahruf. Ya. Jadi tiga huruf yang asli ditambah dua. Ya. Atau tiga huruf yang asli ditambah tiga huruf lagi. Karena dalam bahasa Arab ya, perlu diketahui dalam masalah sorof, kaidah sorof itu bina bangunan isim atau fi'il ini tidak pernah lepas dari tiga, tidak kurang dari tiga hurufnya ya. Ini ya. Fi'il itu tidak pernah kurang dari tiga huruf. Ya. Enggak ada dua huruf itu enggak ada ya. Untuk fi'il dua huruf itu tidak ada. Kalau ada satu juga ada, tapi mesti ada yang terbuang ya. Seperti qi ya. Qi ini satu huruf saja qaf ya, qi. Tapi ini ada yang terbuang. Yang pertama waw, yang keduanya adalah ya. Dari waqa yaqi wiqayatan. Jadi iqi ya, aslinya. Ini kaidah dalam bahasa Arab. Tiga fi'il itu tidak ada kecuali tiga apa? Minimalnya ada tiga huruf ya. Tiga, kemudian bisa dua, empat, lima, dan enam. Ini yang mazidat, yang ditambah. Ini yang pada isim. Yang qiyasi khusus pada yang khumasi, yang lima hurufnya dan yang enam hurufnya. Kemudian yang ketiga pada al. Pada al, syamsiyahnya. Baik, jelas ya. Ini kaidahnya. Kemudian dia mengatakan, waqtirhu halal kasri wal fathi wa fil asma'i ghairal lami kasruha wa fi. Pada isim selain lam kasrahnya adalah tam. Ini pengecualian pada al tadi. Jadi al yang ketiga ini adalah al pada isim ini ya. Pada isim ini di fathah selamanya al ta'rif. Ini selamanya. Ini yang qiyasi. Ini masuk dalam kategori qiyasi dan ini pengecualian. Baik. Dengan ini selesai ya. Kemudian contoh-contohnya ada banyak sekali ya dalam Al-Qur'an. Khususnya yang disebutkan oleh Jazari rahimahullah ta'ala juga contoh-contohnya banyaknya. Pada lafaz isim, ismun, ismu rabbika ibnun ya juga banyak ya. Inna bani min ahli ya. Juga ibnatun pada ibnata imrana ibnatai hatain di dua kisahnya apa dua anaknya Nabi Yaqub alaihi salam ya. Ihdabnataya ya. Ini ihdabnataya ini yang wasal di tengah kalimat ya. Maka semuanya ini pada hamzah wasal semua ketika di awal kalimat adalah terbaca tapi tidak terbaca ketika di tengah kalimat. Ihdabnataya ya. Kan hamzahnya hilang. Jadi tidak terbaca. Dan juga pada ibnun imroon ya. Kullu mri'in bima kasaba rahin ya. Juga imra'atu imrana imra'atu lut ya. Imra'atu fir'aun dan semisalnya ya. Baiklah lafaz imra'ah. Ini maka na abuki imra'a sau'in ya. Maka na abuki imra'a sau'in di surat Maryam ya. Ketika Maryam datang dengan menggendong anaknya ya. Maka nabu kimra asawi wa makanat ummuki baghiya. Fa asharat ilayh. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Al-ayah. Dan banyaknya. Ini pada hamzah al-wasl. Ya. Jelasnya. Kemudian kembali ke apa yang dibahas oleh Jazari rahimahullahu taala. Qala ya, selesai pembahasan hamzatul wasl. Ya. Maka pada lafaz-lafaz yang pertama tadi ya yang pada fi'il ya. Yang pada fi'il ini yang penting untuk dibahas di fi'il ya. Pada yang kedua tuksar ya yang di kasrah ini pada lafaz-lafaz ini imshu ituni ibnu iqdu ini ya pada lafaz imshu imdu juga sama ya animshu wasbiru imshu ya di surat Sad ayat yang ke-6 ya animshu wasbiru ala alihatikum animshu ay an imshu nunnya di kasrah karena iltiqa' as-sakinain ya bertemu dua sukun sukun pada nun sendiri kemudian pada hamzah wasal ini yang aslinya juga sukun ya mati maka kemudian hamzah wasalnya hilang ya tidak terbaca juga pada ituni ituni bi kitabin min qabli hadza ituni surat Al-Ahqaf. Ini ketika di awal, tapi ketika di tengah kalimat maka ini tidak terbaca ya. Jika pada ibnu dan iqdu dan seterusnya ini kaidah ya. Ini ya. Jadi dengan ini selesai, dianggap selesai ya pada hamzah wasal ini ya. Kaidahnya tadi ya, pada fi'il ada 4 ya, 4 kaidah. Pada isim ada 2, kemudian pengecualian pada al. Nah, yang ketiganya pada al. Yang masuk pada al syamsiyah ya, atau al ta'rif ya. Syamsiyah atau qamariyah. Kemudian sekarang tambahan jika terkumpul antara hamzatul istifham dengan hamzah wasal dalam satu kalimat. Maka juga hamzah wasalnya dibuang. Ya. Karena kembali kepada masalah adalah yang pokok adalah istifham dan hamzatul wasal ini asalnya adalah tidak ada ya. Tidak ada. Ini. maka hamzah wasal ini artinya adalah adanya itu tidak terbaca. Maka yang pokok balik pada istifhamnya. Dan ini seperti pada kalimat, sebutkan ada 7 kalimat ya. Ada 7 kata dalam Al-Quran yang terkumpul antara hamzah istifham, antara hamzah istifham yang merupakan kata penakatannya dengan hamzah wasal. Pertama di surat Al-Baqarah ayat yang ke-80. Qul attaqantum indallahi ahda. Qul attaqantum. Aslinya a'attaqantum. Ya. Aslinya ini a'attaqantum. A'ittaqantum ya. Aslinya a'ittaqantum. Dan ini attaqantum pada surat Hafs an-Nasim dengan diizharkan zalnya. Zal ketemu dengan tak di sini. Di pada surat An-Nahl ini di idgham. Ittakhattum. Qul attakhattum indallahi ahda. Ya. Ini yang pertama hamzah istifham ketemu dengan hamzah wasal. Kemudian yang kedua di surat Maryam ayat yang ke-78. Attala al-ghaiba am ittaqad attala al-ghaiba attala al-ghaib. Ittala al-ghaiba. Maka hamzah wasal di hadaf di apa di idghamkan dibuang ya. Ini ketemu dengan hamzah istifham dengan hamzah wasal. Yang kedua di surat Maryam ayat yang ke-78. Kemudian yang ketiga pada aftara 'alallahi kadziba. Aftara 'alallahi kadziba di surat Saba ayat yang ke-8. Ya, surat Saba ayat yang ke-8. Artinya adalah aiftara. Yani iftara ini masuk dalam khumasi artinya ya. Yang 5 huruf tadi. Iftara yaftari. Kemudian tambah dengan istifham a'iftara. Maka hamzah wasal yang dibuang karena tidak perlu lagi hamzah wasal didatangkan adalah supaya bisa membunyikan huruf keduanya ya, pada iftara ini. Kemudian yang keempatnya pada surat Shafat ayat yang ke-153 ya. Surat Shafat ayat 153. Astafal banat astafa ini juga sama dari humasi istafa yastafi ya. Kemudian yang kelimanya pada surat Sad ayat yang ke-63 ya. Attaqadnahum sikhriya. Ini surat Sad ayat yang ke-63. Kemudian yang keenamnya juga di surat Sad ayat yang ke-75. Astakbarta. Kemudian yang ketujuhnya pada surat Al-Munafiqun ayat yang ke-6 ya. Astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Astaghfarta lahum maksudnya aistaghfarta lahum. Aistaghfarta lahum ini hal tastaghfir lahum am la ya. Hal istaghfarta lahum. Engkau apa mintakan ampun untuk mereka atau tidak sama saja ya. Hamzah di sini adalah hamzah istifham sama dengan hal ya. Baik, ini 7 tempat yang terkumpul antara hamzah istifham dengan hamzah wasal. Ya. Kemudian sekarang yang kedua, faedah jika terkumpul antara hamzah istifham dengan hamzah wasal dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat sama seperti sebelumnya, hanya setelah hamzah wasal ini lam. Setelah hamzah wasal adalah lam. Maka wajib hamzah wasal ini ditetapkan ya. Ini tetap terbaca dan tidak boleh dibuang ya. Supaya apa? Supaya tidak ada kerancuan istifham dengan khobar ya. Supaya tidak rancu antara istifham dengan khobar. Maka di sini kita lihat hubungannya antara bahasa itu sangat lekat sekali, tajwid dengan bahasa ya. Ini sangat lekat sekali, bukan sekedar hanya bacaan tapi kembalinya kepada kaidah-kaidah dalam lughawiyah. Namun di sini hamzah wasal tetap tidak dibuang, hanya tidak boleh diucapkan dengan hamzah wasal yang muhaqqaq. Yang muhaqqaqnya terbaca dengan jelas. Maka dalam hal ini dikatakan di sini dibolehkan bagi setiap qari dengan membaca dua bacaan. Yang pertama adalah dengan tashil. Tashil yakni mendatangkan antara hamzah dengan alifnya ini. Yang kedua mengganti ibdal huruf mad ma'al isba, mengganti dengan huruf mad dengan isba dengan dibaca panjang. Dan ini pada tiga kalimat ya. Tiga kalimat di enam tempat ya. Pada yang pertama pada kalimat az-zakaraini. Qul az-zakaraini harrama amil unsayain. Ini dua tempat di surat Al-An'am ya. Di surat Al-An'am di ayat yang ke 143 dan 144. Qul aslinya qul a'adzakaraini. Maka di sini boleh dibaca tashil, boleh dibaca mad dengan isba. Yang tashil qul a'adzakaraini. Qul a'adzakaraini tapi a yang kedua dengan sedikit saja. Qul a dengan sedikit saja. Tashil baina yakni dikatakan antara hamzah dengan alifnya. Ya, antara hamzah dengan alif. Qul adzakaraini harrama amil untayain. Kemudian yang kedua dengan isba, dan ini yang masyhur dalam riwayat Syafi'iyah, dengan masyhurnya masyhur adalah dengan dibaca mad isba. Qul adzakaraini harrama amil untayain amma syamalat. Ya. Ini yang pertama. Kemudian kalimat yang kedua pada kalimat al-ana ya, di surat Yunus. Ini al-ana sebenarnya al-ana. Ya, di surat Yunus juga di dua tempat. Di ayat yang ke-51 dengan 91 ya. Ya. Al-ana wa qad asait. Asaita amri asaita qablu ya. Al-ana. Ini dengan mad dan isba. Kemudian yang pertama, yang keduanya adalah dengan tashil. Al-ana. Al-ana. Tapi bukan berbeda dengan al-ana yang ada di surat Al-Anfal misalkan ya. Yang pada al-ana qaffafallahu ankum wa 'alima anna fiikum dhafa. Ini beda karena tidak ada hamzah istifhamnya. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiganya pada lafaz Allahu adina lakum. Juga di surat Yunus ya. Ayat yang ke-59 dan yang kedua di surat An-Naml. Ayat juga yang ke-59. Allahu adina lakum am 'ala Allahi tafsirun. Allahu. Ini dengan mad dan isba. Kemudian yang kedua dengan Allahu Allahu ya. Dengan tashil diringankan. Kemudian yang kedua di Allahu khairun amma yusyrikun. Ini Allahu khairun amma yusyrikun. Ini ya. Ini di tiga tempat ya. Faedah yang kedua jika terkumpul hamzah, berkumpul hamzah istifham dengan hamzah wasal dalam satu kalimat, kemudian sesudah hamzah wasal ini adalah lam, ya, adalah lam, maka tetap hamzahnya, tapi dengan apa, tidak dibaca dengan hamzah wasal yang muhaffaf, ya. Kemudian faedah yang ketiga pada lafaz bi'sa ismul fusuq ba'dal iman, bi'sa al ismu. Kalau kemudian berhenti pada bi'sa ini di surat Al-Hujurat ini, ya, surat Al-Hujurat yang ke-11. Bi'san ismul fusuq ba'dal iman, ya, surat wala nisa'u min nisa'in hata yakuna fara minhun wala tanmisu anfusakum wala tanabazu bil alqab wala tanabazu bil alqab bi'san ism, ya. Misalkan apa namanya, waqaf pada bi'sa, ya. Kemudian di sini waqaf pada bi'sa adalah darurat saja, ya, pada waqaf tirari. Kemudian mau melanjutkan tidak dengan alism, maka di sini bisa dengan apa namanya, dua wajah. Yang pertama alismul fusuq, ya. Misalkan pada wala tanabadu bil alqab bisal ismul fusuq ba'dal iman, kalau wasalah, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kalau waqaf pada bisa, ya, pada wala tanabadu bil alqab bi, ya, waqaf di bisa. Kemudian mau melanjutkan, maka di sini ada dua taujih, ya. Alismul fusuq ba'dal iman, atau yang kedua lismul fusuq ba'dal iman, ya. Tapi lebih utamanya adalah diwasalkan. Ini sekedar faedah saja, ya. Wallahu ta'ala. Baik. Maka dengan ini selesai, kita anggap selesai dari bab hamzah wasal, ya, dengan yang ada tadi, ya. Kemudian berikutnya wa hadhiril waqfa bi kullil harakah illa idza rumta fa ba'dhul harakah. Ini yang terakhir bab raum dan ismam, ya. Wa hadhiril waqfa bi kullil harakah illa idza rumta fa ba'dhul harakah. Dan hati-hati dari waqaf dengan semua harakat kecuali idza rumta, jika engkau membaca dengan raum ba'dul harakah, maka dengan sebagian harakat, ya. Ini illa bi fathin aw bi nasbin wa ashim isharatan bi dhammi fi raf'in wa dhamm, kecuali dengan fathah atau dengan nasab, ya, nasab wa ashim, maka ismamkanlah isharatan bi dhamm sebagai isyarat dengan wammah fi raf'in wa dhamm, pada rafa' dan wammahnya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Ibnu Jazari terakhir membahas tentang raum dan ismam, ya. Raum dan ismam. Ya. Wa hadhihi al-waqfa bi kulli al-haraka illa idza rumta fa ba'd al-haraka illa bi fathin aw bi nasbin wa ashim isyaratan bi dhammi fi rafin wa dhamm, sebagai isyarat bahwasanya yang dihapuskan adalah dhammah dan marfu'nya. Kembali kepada masalah bahwa waqaf di akhir kalimat itu, di akhir kalam itu ada tiga macam, ya. Waqaf di akhir ayat atau di akhir kalam itu ada tiga taujih dengan syarat yang tertentu. Yang pertama waqaf dengan sukun, yang kedua dengan raum, dan yang ketiga dengan isman. Ya. Ini illa bi fathin aw bi nasbin wa ashim isharatan bi dhammi fi rafin wa dham. Bahwa kembali pada masalah bahasanya waqaf itu ada tiga, sukun, raum atau ismam. Ya. Sukun, raum atau ismam. Ya. Pada yang pertama sukun dikatakan fahuwal aslu fil waqfi ala akhiril kalimat. Asal waqaf pada akhir kalimat adalah sukun. Ya. Di sukun dengan apa yang dikenal dengan arid lis sukun. Ya. Arid lis sukun. Id annahu la yuqafu ala mutaharrik, karena tidak mungkin ya berhenti pada yang berharokat, ya, kecuali kalau apa namanya orang latihan, ya. Rabbil alamina, ya. Kalau membacanya dengan apa namanya untuk latihan i'rab, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini maka itu dalam Al-Quran waqaf itu adalah dengan sukun. Dan itu memang kalam, ya. Orang apa misalkan orang Arab pun ngomong seperti itu. Mengatakan kaifa haluka, enggak ada bilang haluka, enggak ada. Halu kaifa haluk, ya. Si pada sukun, ya. Diwaqafkan. Ini al-asal pada waqaf adalah sukun, ya. Ini asalnya. Kemudian yang kedua raum. Raum ini anta bi ba'dhi harakatil harf al mutaharrik, ya. Mendatangkan dengan sebagian harokat, sebagian huruf yang berharokat pada waqaf, ya. Mendatangkan sebagian harokat ini raum, ya. Dan raum ini bisa pada marfu dan di dhamma, atau majrur dan di kasrah. Dan raum ini tidak mungkin pada nasab dan yang di fathah. Ini yang kedua, raum, ya, mendatangkan sebagian harokat, ya, dari huruf yang sebagian harokat dari huruf yang berharokat ketika waqaf, ya. Kemudian yang ketiga ismam. Ismam ini adalah dengan musyafatain, ya. Dengan mengatupkan dua bibir, ini, ya, mengatupkan dua bibir, ya. Nah, ini seakan-akan seperti huruf sukun, ya. Dengan memberikan isyarat dengan dua bibir, ya, isyarat saja, tapi tidak bersuara, ya. Dan ini hanya bisa dilihat dan tidak bisa didengar, ya. Hanya bisa dilihat dan bisa tidak bisa didengar. Ini pada ismam. Dan ini tidak ada kecuali pada yang marfu atau yang di dhammah. Ini bisa dilihat dan tidak bisa didengar. Dan raum, ya, untuk raum itu tidak ada kecuali di akhir kalimat. Adapun ismam ini bisa di akhir, bisa di tengah kalimat. Nah, seperti pada surat Yusuf, ya, la ta'man, ya, la ta'man, ha, dengan dhammu syafatain. Wah, ya, ini mengisyarat dengan isyarat dhamma u, kan, gitu kan. Isyarat dengan dhamma ini u, ini. Ya. Ini pada waqaf ini. Maka kembali pada masalah daripada raum. Yang tadi disebutkan raum adalah mendatangkan sebagian harokat, ya, pada huruf yang berharokat ketika di waqaf. Contohnya seperti misalkan pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini nasta'in, ha? Waqaf pada sukun. Yang kedua dengan raum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini juga sama nasta'inu. Ya. Ini kan nasta'in. nasta'in. Ya. Ini bukan isyarat tapi mendatangkan sebagian harakat. Tapi terdengar bagian dekat saja. Ya. Karena tidak jelas nasta'inu. Tidak dibaca dengan muhaqqaq. Ya. Tidak nasta'inu. Nasta'inu. Ya. Ini ya. Ini apa? Raum. Ya. Kemudian yang apa namanya ismam pada hafiz ini yang masyhur adalah pada la ta'man di surat Yusuf ya. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf ya. Ini majlisnya ada tiga qiraat, ada tiga bacaan, tiga taujih. Yang pertama dengan muhaqqaq qalu ya abana ma laka la ta'manuna ala Yusuf la ta'manuna. Kemudian yang kedua dengan idgham tanpa ismam ya. Qalu ya abana ma laka la ta'manna la ta'manna ala Yusuf. Dan yang ketiga ini dari Hafiz An-Nasim adalah dengan ismam. Ini pun juga bisa dilihat tidak bisa didengar ya. Karena tadi dikatakan isyarah kepada dhammah ya. Isyarat kepada dhammah atau yang marfu. Tudhammu syafatain. Ini. Bu'ay dan nutuk ya, ini jauh dari ucapan ya. tidak terucapkan ini ya pada ismam ini pada ismam ini ya ini ringkasnya begitu ya. Kalau kemudian kita apa namanya bahas pada ikhtilafat yang ada pada dua bacaan ini ismam kemudian apa namanya raum dan juga ikhtilas masih banyak lagi sebenarnya pernik-pernik ya atau ghoraib-ghoraib yang ada itu masih banyak lagi tapi kayaknya apa namanya waktu jadi tidak memungkinkan ya, ya. Barangkali ya. Ya, kita cukupkan ya sampai di sini dan ini juga masih sebenarnya masih ada pembahasan lagi terkait dengan basmalah kemudian isti'adah ya. Dan ahkamnya ini ahkamul basmalah dan isti'adah ini bagaimana di awal di tengah kemudian juga pada apa namanya pada apa surat-surat pendek ini ya dari surat Adh-Dhuha sampai dengan takbir juga ini insyaallah taala kita bahas di pertemuan apa yang lain dinilai taala insyaallah ini saya pun juga ya bukan janji ya tapi insyaallah kalau apa namanya ada kesempatan ya Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk mampir ke sini dan anda lihat kan juga orang sekitar sini semuanya insyaallah kemudian bisa nanti apa diaturlah dan ini juga sekaligus untuk apa yang sudah kita mempraktikkan dan sudah kita bahas dari teori-teori yang ada saya yakin ya teori itu bisa dipahami tapi praktek itu belum tentu ya sekali lagi ya. Praktek ini butuh kepada saya yakin ya ini maka ini butuh kepada praktek masih butuh kepada praktek dan insyaallah taala satu saat insyaallah taala kita akan coba dan apa namanya kita lengkapi ya dari contoh-contoh yang ada supaya ayat-ayatnya bisa apa langsung terbaca dan terpraktekkan ya dari apa namanya apa yang sudah kita bahas baik dari sifat-sifat yang ada demikian pula dari tambihat dan tahzirat ya yang dibuat oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala demikian pula pada rincian-rincian yang beliau sebutkan dari tafriq ya, tamyiz bainallah wallad kemudian juga apa namanya yang tadi sudah kita bahas ya di maqtu mausul dan yang lainnya ya insyaallah taala insyaallah juga kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita bisa menyelesaikan di hari yang lain. Barangkali ini saja yang bisa kita bahas sampai pada Jumat kedua ini ya, dari Jumat ke Jumat. Mudah-mudahan kafaratul lima bainahuma ya. Ya. Ini dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi ini sebagai sharing ya, untuk masukan dan wacana, mungkin ikhwah ada yang lebih mendapatkan sesuatu yang lain dari yang lain, bukan dari saya. Ya. Ya, maka ini kita bisa sharing. Sekali lagi ini adalah ilmu ya. Ilmu yang terus berkembang ya. Sebagai wacana dan juga sebagai tambahan ya, dari hazanah keilmuan kita ya. Mudah-mudahan akan semakin memberikan semangat kepada kita dengan kita belajar seperti ini, memberi semangat kepada kita untuk kita lebih sungguh-sungguh dalam kita belajar, khususnya kepada bacaan-bacaan Al-Quran Karim yang setiap hari kita membacanya, agar kita bisa mendapatkan seperti apa yang Rasulullah SAW berikan tarjib kepada kita. Al-mahiru bil-Quran ma'as-safarat al-kiram al-barara walladzi yaqra'u al-Quran yatata'ta 'alaihi wa 'alaihi syaq fa lahu ajran. Dan juga keutamaan-keutamaan dengan sabda Nabi, barang siapa membaca satu huruf adalah satu hasan wal hasan bi syam tadiha. Satu huruf ini satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat ya. Dan keutamaan-keutamaan yang lain, maka ini semuanya adalah memberikan, menggugah kepada kita semuanya untuk kita lebih semangat. Jangan kemudian melokrokan, wah Fatihah belum benar sangka mau sholat, wah ini saya juga belum benar sangka mau ngajarkan lagi, ini saya masih. Jangan seperti itu ya. Jangan sekali lagi, jangan seperti itu ya. Karena pernah ada, setelah itu belajar tajwid, ada yang telpon itu mungkin sudah jam malam, sudah hampir tengah malam ini, belum sholat isya. Katanya takut ini Fatihah belum benar, nanti gimana ini? La haula wala quwata illa billah. Ada lagi yang ekstrim juga. Setelah ikut belajar tajwid, takut sekali namanya laham jali, laham khofinya, laham-laham, maka akhirnya kemudian kayak dia yang paling benar saja ya. Kayak dia yang paling benar saja kepada ikhwah yang lain yang mengajarkan tajwid, dilarang untuk ngajar. Kamu belum benar ini. Kayak dirinya itu sudah paling benar dan seterusnya ya. Padahal bacanya juga masih plekak-plekuk ngar-garuan ya. Ketika ini sudah masih jauh. Nah, ini maka jangan seperti itu. Ini semuanya adalah untuk kita memperbaiki ya. Sebagaimana makna tajwid itu sendiri adalah untuk memperbaiki bacaan kita, bukan untuk kemudian menghancurkan apalagi mematahkan semangat ya. Jangan ya. Jangan sekalian seperti itu. Mudah-mudahan yang seperti ini menjadikan kita malah lebih semangat. Oh, ternyata seperti itu ya. Ada hal yang baru, ada yang masih kita enggak ngerti, ada yang berbeda dan ada dan lain sebagainya. Ada yang sama sekali tadinya kita enggak ngerti. Oh, ternyata masalah bacaan Al-Qur'an tidak semudah yang kita sangka. Ini maka sekali lagi ini mudah-mudahan sebagai terhib ya, semangat pada kita, agar kita lebih bersemangat dalam kita perhatian kepada kitabullah, kepada Al-Quran Karim. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran itu sebagai syafaat kepada kita, untuk kita terus rajin membaca, untuk rajin menghafal dan perhatian dengan Al-Quran. Karena Rasulullah juga mengatakan ikra' Al-Quran fa innahu yati yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi, atau kama qala alaihi salatu wassalam, baca Al-Quran maka semuanya akan datang di hari kiamat itu memberikan syafaat kepada orang-orang yang merupakan ahli di ashabul Quran ya. Orang yang perhatian dengan Al-Quran ini, mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang perhatian dengan Al-Quran dan menjadi ahli Al-Quran wa khassatuhu. Ini barangkali kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan sekali lagi saya menghimbau kepada khususnya kepada ikhwah yang berkompeten di sini ya. Ini hendaknya yang sudah memiliki kemampuan menularkan, mengajarkan dan latihan ya, artinya bisa belajar mengajari kepada yang kurang mampu. Jangan kemudian yang belum mampu ini kemudian malah dipatahkan semangatnya, maka ini jangan. Tapi ada ta'awun yang baik ya, untuk bareng-bareng ya. Kalau pemenggal iskala ada apa, kita nanti bisa sharing ya. Inilah kita. Ini barangkali wallahu ta'ala Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf selama satu minggu ini barangkali ada banyak hal yang tidak disengaja, sesuatu yang tidak berkenan, maka saya mohon maaf dan meminta kelonggaran hati ikhwas sekalian untuk memaafkan. Dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya berterima kasih kepada semuanya ikhwah yang ada di sini yang telah banyak ya memberikan fasilitas dan juga segalanya ya di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi tawfiq wa sallallahu salaman ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.